Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Nah, malam hari ini kita mengisi waktu yang ada dengan melanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah. Pertemuan sebelumnya kita telah memasuki atau membaca sebagian dari poin yang keenam, ya, sebagian dari poin keenam dari kitab ini, yaitu penyebutan sebagian ciri dan tanda manhaj salaf. Syekh Hafizullah Ta'ala menyebutkan ada 10 ciri dan tanda manhaj salaf, dan telah disebutkan oleh beliau sebagian dari dalil-dalilnya. Di antara dalil yang mencakup adalah hadis Al-Irbaud Ibn Sariyah. Dan hadis-hadis yang lain, beberapa ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, kita lanjutkan membaca terangan yang dinukil oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, yaitu ucapan Syekhul Islam. Kalau tidak salah sampai di sini ya. Perhatikan pada bukunya ucapan Syekhul Islam setelah penyebutan ayat-ayat di atas. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, siapa namanya Ibn Taymiyyah? Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam. Kata beliau, wa ta'alamuna, dan kalian mengetahui, anna, bahwasanya, minal qawaidil azimati, termasuk diantara kaidah-kaidah yang agung, allati hiya min jima'id dini, yang merupakan jima'ud din. Nam, pokok agama, termasuk di antara pokok-pokok agama, yaitu ta'liful qulub, kaidah-kaidah agung yang mengumpulkan ya prinsip-prinsip agama secara keseluruhan. Jima'uddin, mengumpulkan apa? Bagian-bagian agama, prinsip-prinsip agama secara keseluruhan. Di antara kaidah-kaidah itu ta'liful qulub, mempersatukan hati, ya, menyatukan hati. Nah, lawan dari perselisihan, ta'liful qulub. Wa ijtima'al kalimah, kesatuan kalimat, ya, menyatukan hati, kemudian menyatukan kalimat persepsi. Wa salah hadatil bain, dan salah memperbaiki hubungan dat al bain, yang memiliki al bain. Bain yani bainahuma khilaf, al bain bainahuma khilaf, memperbaiki hubungan antara dua orang, dua pihak yang berselisih. Ini semua kaidah-kaidah yang agung, kaidah-kaidah umum di dalam agama kita. Agama kita di antara prinsipnya adalah menyatukan hati, menyatukan persepsi, menyatukan pendapat, ya kan? Kemudian memperbaiki hubungan antara dua pihak yang berselisih. Nah, Qala wa dzakara ba'd al-ayati, dan Syekhul Islam menyebutkan beberapa ayat. Ya, ini penulis menukil secara ringkas. Tsumma qala, kemudian Syekhul Islam mengatakan setelah itu, wa amsalu dzalika minan nususi, dan semisal itu dari nas-nas, allati ta'muru bil jama'ati wal i'tilaf, yang memerintahkan persatuan dan persaudaraan. Wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf, dan melarang dari perpecahan serta perselisihan. Nah, ini kaidah-kaidah umum yang merupakan ya bagian dari agama kita, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, menghindari perselisihan. Nah, sehingga jika ada kemudian pihak-pihak yang memisahkan diri dari tubuh dakwah salafiyah yang sebelumnya bersama kita, maka berarti dia menyelisih prinsip ini. Sebelumnya bersama kita, sebelumnya daurah bersama kita, sebelumnya datang di daurah kita, kemudian bikin daurah sendiri. Nah, itu ciri-ciri tanda kalau dia mau meninggalkan prinsip ini. Sebelumnya gabung sama kita, kemudian tiba waktunya, tiba saatnya mereka memisahkan diri, bikin daurah sendiri. Padahal sebelumnya sama kita, ya, di Bantul, sekarang di Jakarta. Nah, kemudian bikin sendiri. Nah, ciri-cirinya. Mereka yang meninggalkan kita. Baik. Nah, menyelisih prinsip. Wa'alu hadzal asli, dan pengusung prinsip ini, hum ahlul jamaah, mereka adalah ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kalau ada indikasi menyelisih prinsip ini, itu tanda ya pihak-pihak tersebut bermasalah pada prinsipnya. Nah, jadi pengusungnya adalah ahlul jamaah, ahlus sunnah jamaah. Kama anna al-kharijina anhu, sebagaimana sebaliknya al-kharijina anhu, yang memisahkan diri darinya, hum ahlul furqah, mereka adalah ahlul furqah, lawan dari ahlul jamaah, orang-orang yang sukanya berpecah, berselisih. Ya, kita maunya berjamaah, maunya bersatu, tapi ada pihak-pihak yang tidak menginginkan itu. Ada pihak-pihak yang memisahkan diri dari jamaah itu, dari persaudaraan itu, dari persatuan itu. Persatuan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah ahlul furqah, bukan ahlul jamaah. Selesai penukilan dari Syekhul Islam, bisa dilihat masdarnya ya. Sumbernya yaitu dari Majmu' Fatawa, Naam, jilid 28, halaman 51. Ada di catatan kaki. Ya. Wa qala aidan, nukilan lain, masih dari Syekhul Islam, tapi di tempat yang berbeda. Wa qala aidan fi mawqin, Syekhul Islam juga menyatakan di tempat yang lain, mautinin akhar. Walihada, dan berdasarkan ini, Wasifatil firqatun najiyatu bi annaha ahlus sunnati wal jamaah. Dasarkan inilah al firqatun najiyah, kelompok yang selamat, wasifat disifati dengan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan prinsip tadi yang disebutkan di atas, ya, selalu bersatu dan berjamaah, bersaudara. Nah, wahumul jumhurul akbar wassawadul a'wan, dan mereka lah hum al-jumhur, kelompok yang terbesar, wassawadul a'wan, dan kelompok yang terbesar maknanya sama, ya. Jumhur dengan sawad sama. Nah, apa manfaat atau fungsi daripada pengulangan kata yang berbeda lafadznya tapi maknanya sama? Apa fungsinya? Taukid, ya, penegasan. Al-jumhurul akbar, as-sawadul a'zam, maknanya sama, tapi menegaskan bahwasanya mereka adalah kelompok yang paling besar jumlahnya. Nah, wa man firaqul baqiyatu, adapun kelompok-kelompok yang tersisa, fa innahum ahlus syuzuzi, maka mereka adalah orang-orang yang suka, ya, nyeleneh. Nah, menyimpang. Orang-orang yang suka menyimpang. Wa tafarruqi wal bid'ah wal ahwa, suka perpecahan, ya, melakukan bid'ah dan hawa nafsu. Wala tablughul firqatu min ha'ula'i qariban min mablaghi al firqatin najiyah, jumlah mereka, ya, ha'ula, kelompok-kelompok yang tersisa ini, sedikit pun tidak mendekati jumlah al-firqatun najiyah. Fadlan an takuna biqadriha, terlebih lagi menyamai. Nah, bal qad takunu al-firqatu minha fi ghayatil qillah, bahkan qad takun, ya, terkadang kata Syekhul Islam, ya, satu kelompok dari kelompok-kelompok tersebut fi ghayatil qillah, sangat sedikit pengikutnya. Fi ghayatil qillah. Nah. Wa syiar hadhil firaqi, dan syiar dari kelompok-kelompok ini, mufaraqatul kitab wa sunnati wal ijma', menyelisih Al-Quran, sunnah dan ijma'. Selesai penukilan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam, jilid 3 halaman 435 dan juga di halaman 346. Baik, ini dalil yang lain selain hadis Al-Ibad Ibn Sariyah tentang prinsip-prinsip atau ciri dan tanda dakwah Salafiyah yang 10. Nah, dan dilengkapi dengan nukilan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, jelas ya, dalil yang pertama ini, yaitu tentang ciri dan tanda mereka adalah selalu bersatu dan bersaudara. Al-ijtima' wal-ijtilaf, kesatuan dan persaudaraan, senantiasa dijaga. Kesatuan di atas agama, persaudaraan di atas agama, bukan persatuan di atas lainnya. Ya, persatuan al-ijtima' fi, bukan ijtima' fil qabilah, al-ijtima' na'am fi barakallahu fikum, ya, yang orang istilahkan apa sekarang, nah, bukan persatuan karena suku, bangsa, dan seterusnya, bukan. Tapi persatuannya karena agama. Persatuannya karena agama. Baik. Berikutnya yang kedua, dalil yang kedua dari prinsip-prinsip itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fima akhrajahu Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahih, di dalam sahihnya, innallaha yarda lakum salatan, sungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga perkara. Wa yakrahu lakum salatan, dan Allah membenci untuk kalian tiga perkara. Ya, penyebutan tiga di sini bukan berarti pembatasan. Ditulis itu faedahnya. Ya. Bukan berarti pembatasan. Laisa ala sabilil hasr. Kan tetapi disebutkan tiga ini yang termasuk di antara a'zamuha. Di antara perkara yang Allah ridhai yang paling besarnya, yang paling agungnya, yang paling pentingnya, tiga perkara ini. Demikian pula tiga perkara yang dibenci oleh Allah, ini yang paling mendasar, ya, yang harus kita jauhi. Bukan berarti hanya tiga, bukan. Apa yang Allah ridhai untuk kita dari tiga perkara tersebut? Qala farda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha untuk kalian, kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Menegakkan tauhid, meninggalkan syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang pertama. Nah, ini dasarnya, ya, at-tauhid, kandungan dari la ilaha illallah. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an. Dan juga Allah meridhai untuk kalian, kalian i'tisam, berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah jami'an, seluruhnya. Akan datang nanti penyebutan atau nukilan dari Syekhul Islam tentang makna hablullah, talinya Allah. Tali Allah ini maknanya apa? Banyak ya tafsir atau definisi dari para ulama. Nah, sehat insyaAllah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Ya, berkelompok-kelompok, berpecah belah. Dan kalian terpecah. Ini yang Allah ridhai untuk kita. Tauhid, meninggalkan kesyirikan. Kemudian ya, bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terpecah. Qala wa yakrahu lakum, dan Allah membenci untuk kalian. Qila wa qal. Ini yang pertama, qila wa qal. Nah. Qila wa qal. Banyak cerita yang tidak bermanfaat. Qila wa qal, qila, menukil. Menukil apa? Percakapan. Baik. Ditulis saja definisinya dari para ulama, kata Nawawi rahimahullah, qila wa qal adalah al-khawdu fi akhbarin nasi wa hikayatun ma la ya'ni min ahwalihim. Al-khawdu fi akhbarin nasi, ya, bercakap tentang berita-berita dan hikayat-hikayat malaya ini yang tidak bermanfaat, min ahwalihim, dari keadaan manusia, wa tasarrufatihim, dan tasarruf mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Nah, dan di sini ada faedah bahasa ya, bisa ditulis bagi antum yang sudah belajar nahwu ya, ini nastafid min hadza. Qala wa ikhtalafu fi haqiqati hadaini lafdhain, para ulama berselisih tentang hakikat dua lafaz ini. Ala qaulaini, terbagi menjadi dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahuma fi'lani, keduanya adalah fi'il. Qila fi'il, wa qala fi'il. Ya, qila wa qala, ini fi'il, kedua-duanya fi'il. Faqila mabniun lima lam yutamma fa'iluh, qila adalah fi'il mabni, ya, mabni lima lam yutamma fa'iluh, yang tidak disebut fa'ilnya, mughayyar shighah. Wa qala fi'lun madhi, sementara qala adalah fi'il madhi. Ini pendapat yang pertama. Ini faedah bahasa ya. Nah, jika antum paham shadul itu, jika tidak maka tidak mengapa juga. Wa tsani, pendapat yang kedua, annahuma ismani, pendapat lain mengatakan qila wa qala adalah dua isim. Annahuma ismani majrurani, dua isim yang majrur, munawwanani, yang ditanwin. Berarti nusarif annahuma ismani majrurani munawwanani. Baik. Apa alasannya pendapat kedua ini mengatakan keduanya adalah isim? Kalau pendapat yang pertama qila wa qala jelas ya kan? Bagi antum yang sudah belajar nahwu jelas qila mughayyar shighah lam yusamma fa'il. Qala fi'il madhi jelas. Tapi pendapat yang kedua ini mengatakan keduanya adalah isim yang majrur munawwanani. Baik. Li'anna al-qila wal-qala, ini asalnya. Qila wa qala asalnya ada al-qila wal qala, pakai alif lam ya, wal qawlu wal qalatu kulluhu bima'nan, semuanya maknanya sama. Al qila wal qala wal qawlu wal qalatu, semuanya masdar. Al qila wal qala wal qawlu wal qalatu dengan ta marbutah, kulluhu bima'na, yani bima'na wahid, bima'na wahid. Nah, baik, ini tentang qila wa qala. Jadi kesimpulannya qila wa qala apa? Cerita ya, banyak cerita ya, yang tidak bermanfaat. Nah, sibuk dengan menukil berita, qala fulan wa qila kadza wa qila kadza, ya kan? Katanya ada begini, begini, begini. Fulan mengatakan begini, begitu. Nah, bagaimana yang kita dapati ya di zaman kita sekarang, minal mustrifina al-ana alladina ya'muruna majalisahum biqawli madha qila al-yawm wa qala fulan madha taqul fi fulan ma ashbah dhalik. Kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ya, seperti yang kita dapati di zaman kita sekarang ini, menghabiskan waktunya, majelisnya hanya untuk madha qila. Ada situ. Ya, enggak? Agak sih, agak situ. Apa yang viral? Apa lagi yang viral? Nah, habis waktunya majelisnya hanya untuk itu. Nah, baik. Alladhi yudhi'u bihil waqt, yang menghabiskan waktu. Nah, jadi illatnya, illatnya dari kalam Ibnu Taimin ini, illatnya kenapa dilarang qila wa qala? menghabiskan waktu, menelantarkan waktu, boros waktu. Itu acul waktu. Ya. Dari mana belum mengambil istimbat ini? Dari siyakul kalam. Perhatikan di akhir hadis. Apa yang dilarang? Idha'atul mal. Menelantarkan harta, membuang-buang harta. Sebagaimana kita dilarang membuang-buang harta kita begitu saja, boros harta, kita juga dilarang membuang-buang waktu begitu saja tanpa ada manfaat. Dengan banyak cerita sana sini. Masya Allah, istimbat yang daqiq. Baik. Ini tentang qila wa qal. Difahami makna qila wa qal? Apa artinya? Banyak cerita yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu. Baik. Qala wa kathrat as-su'al. Perkara yang kedua yang Allah benci untuk kita adalah banyak soal. Banyak soal. Ada dua makna di sini. Banyak soal artinya banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Nah, kata An-Nawawi rahimahullah, al-iktsar min as-su'ali amma la yaqa'u wa la tad'u ilayhi hajatun. Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi. Apa hukumnya begini? Padahal tidak ada kejadian atau benda itu, enggak ada di sekitarnya, ditanyakan sama dia. Iya kan? Masih banyak yang lain yang bisa dia makan. Ditanyakan, apa hukumnya makan ini? Bendanya enggak ada. Ya. Hewannya enggak ada di situ. Apa hukumnya makan ini? Lah memangnya kamu sekarang mau makan itu? Bertanya. Enggak ada yang lain yang bisa kamu makan selain itu. Ini contoh. Ya. Nah. Lah ya kok, tidak terjadi. Wala tad'u ilaihi hajah, dan tidak ada hajah untuk itu. Ya kan? Banyak bertanya. Ya. Nah, tercela seperti ini. Seperti pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa, disuruh menyembelih sapi betina, tanya sapi betina bagaimana, tanya terus. Akhirnya, ya ditentukan sapi betinanya, hampir-hampir mereka tidak dapat betina yang ditentukan, ya, spesifikasinya, sifat-sifatnya itu. Nah, coba kalau dari awal sembelih sapi betina, idbahu bakar, terserah. Ya, mau hitam kek, mau warna, ha? Warna apa sapi? Sapi putih ada? Albahim, bebas kan begitu. Tapi selalu bertanya. Nah, makanya diberatkan. Baik. Jadi jangan bertanya sesuatu yang tidak terjadi, jangan bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan. La yaqa wa la tad'u ilaihi haja. Dan telah datang hadis-hadis sahih yang banyak, kata An-Nawawi rahimahullah, bin nahi an dzalika, melarang dari itu, wa kana salafu yakrahuna dzalik, dan adalah kaum salaf sangat membenci itu. Nah, dan mereka menganggap itu termasuk di antara bentuk takalluf. Wanuhina 'anit takalluf. Bentuk memberat-beratkan diri. Sementara kita, prinsip Islam itu kita dilarang memberat-beratkan diri. Ya. Kemungkinan yang kedua, larangan banyak soal, yakni larangan banyak meminta. Meminta, ya, meminta-minta kepada orang, harta mereka. Nah, Qala wa idha'atul mal. Berikutnya adalah idha'atul mal. Ya. Menelantarkan harta. Pemborosan harta. Nah. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan idha'atul mal. Pemakaian harta yang terbuang begitu saja. Apa saja yang terbuang tidak dimanfaatkan maka termasuk idha'atul mal. Contoh kecil itu tadi kipas angin yang menyala terus padahal tidak sedang dibutuhkan, tidak sedang dipakai. Ataukah lampu, ya kan? Nah, penerangan dan semisalnya. Ya. Dan yang paling biasa air. Mana? Walaupun musim hujan, jangan boros menggunakan air. Ya, kita diajarkan di dalam syariat, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita di ala nahri jari, ya, di pinggir sungai yang mengalir deras, tetap hemat ketika berwudu atau mandi. Ini padahal lagi melimpah airnya. Ya, kita diajarkan untuk hemat. Hemat air. Nah, dan hemat harta secara barangkali secara umum, ya, tidak membuang-buang harta begitu saja, ya, tanpa ada manfaat. Naam. Qala zada al-Imam Ahmad fi al-Musnad. Al-Imam Ahmad menambahkan dalam al-Musnad, kitab al-Musnad. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan kalian tunasihu, menasihati man, orang yang wallahu Allahu amrakum, yang Allah pilih mengurusi urusan kalian, yaitu ulatul umur, waliul amr. Ya. Ini masuk dalam prinsip as-sam'u wa at-tha'ah. Ulatil umur, mendengar dan taat kepada pemerintah, termasuk diantara prinsip itu adalah menasihati pemerintah. Nah, menasihati pemerintah dan cara menasihatinya juga diatur, ya, di dalam syariat kita. Nah, bukan dengan terang-terangan di depan umum, di atas mimbar-mimbar, ya, di jalan-jalan raya, bukan, tapi dengan empat mata nasihat langsung, ya, kalau bisa. Nah, baik, ya, tidak mengumbar aib-aib, kekurangan-kekurangan mereka. Nah, ini termasuk diantara nasihat. Mendoakan mereka dengan kebaikan termasuk diantara nasihat. 6. Ditulis ini terakhir, ya, faedah terakhir sebelum kita tutup majelis. Menasihati pemerintah termasuk diantara jihad yang utama. Memang dalam hadis Abu Sa'id, riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, afdalul jihadi, seutama-utama jihad, man qala kalimata haqqin, yaitu orang yang mengucapkan kalimat haq inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Seutama-utama jihad adalah orang yang mengucapkan kalimat hak di sisi sultan, penguasa yang jair, yang zalim. Nah, ya, jadi menasihati mereka. Kalau mereka butuh nasihat, ada kebijakannya yang misalkan menyelisih syariat, maka kita nasihati. Ya. Nah, itu termasuk jihad yang utama. Kalau bisa ya, kalau bisa sampai nah bertatap langsung, masya Allah, ya, atau dengan risalah kita menulis ya SMS atau dengan media-media sosial yang ada, tersampaikan, terbaca oleh beliau atau asistennya, mungkin tersampaikan nasihat kita. Lakukan itu, lakukan. Nah, ya, tapi dengan itu tadi tidak mengumbar. Ya. Yang namanya nasihat itu empat mata. Kalau nasihat di hadapan orang yang dilakukan secara umum, maka itu bukan nasihat. Nah, baik. Maka dalam hadis ini perhatikan, indah di sisi, ya bukan di mimbar atau di jalan-jalan lain, bukan, tapi di sisi Sultan Jair, ketemu langsung, berikan nasihat dengan penuh hikmah jika mampu melakukannya. Nah, baik. Tambah faedah yang lain, kata Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala dalam syarah Masail al-Jahiliyah, wa nasihatu lahum, dan nasihat terhadap penguasa tashmulu, mencakup titik dua. Mencakup titik dua, addu'a'u lahum bis-salah, mendoakan mereka dengan kebaikan. Berikutnya, wa tashmulu sitra uyubihim wa adama ifsha'iha 'alannas, ya, menyembunyikan aib-aib mereka dan tidak menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ya, punya aib, punya kekurangan, ya, jangan disebar tapi disembunyikan. Setiap orang juga punya kekurangan, kebaikan, tidak terluput, tidak terkecuali penguasa. Mereka juga manusia biasa seperti ini. Dulu Bani Adam khata. Ya, sementara kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita, saudara muslim biasa saja, kita diperintahkan untuk menutup aibnya. Ya kan, apalagi penguasa pemerintah kita. Nah, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, begitu. Kemudian berikutnya, oke, saya dikemian nasihat ilahum, termasuk juga bentuk nasihat untuk mereka, ya. Ini yang keberapa, yang ketiga, ya. Al-qiyamu bil-a'mal allati yakilunaha ilal muwabwafin. Melakukan tugas yang mereka percayakan kepada al-muwabwaf, para pegawai-pegawai instansi-instansi. Nah, ada istilahnya apa? PNS, ASN, ya kan? Nah, jangan korupsi uang, jangan korupsi waktu. Nah, ini. Baik. Nah, tugas yang dipercayakan kepada mereka, ya, dilaksanakan dengan baik, ini termasuk an-nasihatulahum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini materi kita untuk pertemuan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.